بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur alam ini, menciptakan langit dan bumi, menumbuhkan tanaman-tanaman di muka bumi ini dan menurunkan hujan dari langit. Semuanya itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab ini dan sebab itu sehingga disunahkan bagi kita tatkala Allah menurunkan hujan dari langit tersebut untuk kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang Kau turunkan itu adalah sayyiban nafi'a, hujan yang bermanfaat, yang memberikan manfaat kepada manusia, bukan hujan yang turun sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia mereka sangat membutuhkan air dikala kita telah mengalami cuaca yang sangat panas, tanah-tanah pada tandus dan kering, suasana di rumah pun panas, di setiap tempat panas, sehingga menanti-nanti hujan, turunnya hujan. Maka disyariatkan pula kita untuk mengatakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian manusia terkadang dia meminta untuk saat ini, saat-saat tertentu, agar tidak turun hujan karena kebutuhan, keperluan yang mereka inginkan dari tanaman-tanaman yang ada. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan itu dengan rahmat dan karunia karena banyaknya manusia yang butuh terhadap air. Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala turunkan tentunya bukan sia-sia tapi dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, agar manusia ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan keadaan apapun, baik di musim hujan ataupun yakni ketika suasana panas. Hendaknya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kondisi-kondisi tersebut ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita, maka hendaknya kita melihat diri-diri kita, mungkin banyak dosa dan lain sebagainya, sehingga perlu kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan ampun. Kemudian ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, masih melanjutkan Kitabul Buyu, masuk pada yakni syarat-syarat yang rusak. Syarat yang kedua dari syarat-syarat yang rusak, ada dua macam disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah di sini. Yang pertama, an-nau'ul awal, syartun fasidun yubtilul aqda min aslihi. Syarat yang rusak yang membatalkan akad dari asalnya. Dari asal akad itu sudah batal, sudah rusak. Wa misaluhu, contohnya misalnya, ayyastarita ahaduhuma alal akhar aqdan akhar. Salah satu dari dua orang yang berakad mensyaratkan kepada yang lainnya akad yang lain juga. Jadi ada dua akad dalam salah satu akad tersebut. Kaiyakula, seperti dia mengatakan, bi'tuka hadhihi sil'ata bisyartin antu'jirani daroka. Seperti dia mengatakan, saya mau jual barang ini kepadamu dengan syarat engkau menyewakan kepadaku rumahmu. Ada dua akad di sini. Nah, aku menjual barangku kepadamu, engkau menyewakan rumahku, rumahmu kepadaku. Ini dua akad. Ini adalah syarat yang rusak, ada dua akad di situ. Aku jual kepadamu barang ini dengan syarat engkau menyewakan rumahmu kepadaku. Au yakula, atau dia mengatakan, bi'tuka hadhihi sil'ata bisyartin antusyrikani ma'aka fi amalikal fulani au fi baitika. Aku jual barang ini kepadamu dengan syarat engkau menyertakan aku dalam pekerjaanmu. Dalam pekerjaanmu pada si fulan atau pekerjaanmu di rumahmu. Dia menjual barang itu dengan syarat dia boleh bekerja bersama dia. Dengan syarat dia boleh bekerja di rumahnya. Au yakula, atau dia mengatakan, bi'tuka hadhihi sil'ata bikada bisyartin antughridhani mablagha kadha minad darahimi. aku jual kepadamu barang ini dengan harga sekian, dengan syarat engkau meminjami aku sekian dirham. Ini tak jual barangku, tapi aku pinjami uangmu sekian. Nah, ini asal daripada jual yang jual beli seperti ini, syarat yang seperti itu sudah batal. Karena tidak boleh ada dua akad dalam satu jual beli. Kata saya, fahadha syartu fasidun, maka syarat ini adalah rusak. Wa huwa yubtilul aqda min asasihi. Syarat yang seperti ini membatalkan akad dari pokok jual beli tersebut, dari asasnya. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an bai ataini fi bai'ah, melarang ada dua jual beli dalam satu jual beli tersebut. Artinya ada dua akad yang dilakukan dalam satu jual beli. Ini secara asal maka itu adalah batal akad tersebut. Waqad fassara al-Imam Ahmad rahimahullah al-hadis bima dzakarna. Al-Imam menafsirkan hadis ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Saya jual barang ini kepadamu dengan syarat engkau memberikan utang kepadaku sekian. Ada dua akad di situ, ini tidak boleh seperti itu. Rusak akad yang demikian. Imam Ahmad menafsirkan hadis itu demikian. Saya jual barang ini kepadamu dengan syarat kamu menyewakan rumahmu kepadaku. Akad ini tidak boleh seperti itu. Akad yang rusak, syarat yang rusak. An-nausani minasyurutil fasidati fil bai'. Bentuk yang kedua dari syarat-syarat yang rusak dalam jual beli adalah ma yafsudu fi nafsihi, yakni sesuatu yang merusak pada syarat itu sendiri. Wala yubtilul bai'a, akan tetapi tidak membatalkan jual belinya. Kalau tadi akadnya batal, asalnya sudah batal, tidak boleh kayak gitu jual beli demikian. Tapi ini syaratnya rusak, tapi jual belinya tetap sah, boleh. Mislu ayyastari tol mustari alal ba'i'i annahu in khasira fi sil'ati raddaha alaih. Misal, contohnya misalnya, seorang pembeli mensyaratkan kepada penjual, jika dia rugi pada barang tersebut, dia akan mengembalikan barang itu. Nah, ini syarat tersebut adalah syarat yang rusak. Namun jual belinya tetap sah. Jual belinya tetap sah. Aw syaratal ba'i'u 'alal mustari alla yubi'a sil'ata wa nahwa dzalik. Atau pembeli mensyaratkan kepada penjual mensyaratkan kepada pembeli agar dia tidak menjual barang itu. Dan selain itu, ini penjual mensyaratkan kepada pembeli agar dia tidak menjual barang yang telah dia beli. Ini saya jual kepada kamu sepeda ini, tapi kamu jangan jual lagi. Nah, ini maksudnya seperti itu. Saya jual sepeda ini kepadamu, tapi kamu jangan menjual lagi, jangan jual sepeda ini ya. Misalnya seperti itu. Bahada syartun fasidun, maka ini adalah syarat yang rusak. Kalau syaratnya rusak berarti boleh menolak. Begitu pula tadi, penjual, pembeli mensyaratkan kepada penjual, kalau dia rugi akan mengembalikan barang itu. Penjual boleh menolak, karena syarat itu tidak benar. Ya sebelum terjadi jual-beli, mestinya pembeli mengetahui barang ini laku atau tidak. Dia jualan kan harus tahu pasaran jualannya bagaimana. Tapi jual belinya tetap sah di situ. Li'annahu yukhalifu muqtadul aqdi, karena syarat yang demikian ini menyelisihi ketentuan akad. Kalau sudah terjadi akad saling ridho satu dengan yang lainnya, tidak perlu ada syarat-syarat. Li'anna muqtadul bay'i ayyatasarrufal mustari fi sil'ati tasarrufan mutlaqan. Karena konsekuensi dari jual beli itu, pembeli boleh dia mengolah barangnya itu secara mutlak, mau dijual lagi, mau dikasihkan orang, mau di apa, kan terserah dia, dia sudah beli. Dia sudah beli dari kita, dia mau jual lagi terserah dia, dia mau ya nikasikan orang terserah dia. Pembeli secara mutlak dia boleh mengatur, mengolah, mentasarufkan barang itu secara mutlak. Tidak boleh dikasih syarat-syarat kalau dia sudah beli ini. Kamu kalau beli sepeda ini jangan dijual lagi, tidak boleh. Rusak syarat seperti itu. Ya, dia sudah beli dengan uang hartanya, kamu saling apa akadnya sudah terjadi, saling ridho. Syarat yang itu tidak bisa dipenuhi, syarat yang rusak seperti itu. Membeli mau menjual lagi barangnya terserah, dia punya yakni kewenangan secara mutlak terhadap barang itu, wong dia sudah beli tanpa dikasih syarat-syarat itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam manistarata syartan laisa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'atu syartin, mutafaqun alaihi. Barang siapa yang mensyaratkan satu syarat yang tidak ada di dalam kitabullah, maka syarat itu adalah batil, batal syaratnya, tidak bisa dipenuhi. Wa in kana mi'atu syartin, walaupun dia mensyaratkan 100 syarat, kalau syarat itu batil tidak bisa dipenuhi. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal muradu bi kitabillah yuna hukmuhu, maksud dengan kitabillah syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maksudnya tidak ada hukumnya dalam kitab Allah. Liasmula dzalik sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencakup yakni itu adalah hukum yang ditetapkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata saya, Solefozan khabidullah wal bay'u la yubtilu ma'abutlani hadha syarti. Jual belinya tidak batal, disertai bersamaan dengan batilnya syarat ini. Syarat ini batil dan bisa diterima. Lianna Nabi SAW fi kisoti barirata hainama istarota ba'i'uha wala'uha lahu in u'tiqa abtalas syartu walam yubtil al-abdu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Barirah, di mana Barirah ini seorang budak yang dijual oleh tuannya, dan yang menjual Barirah ini mensyaratkan bahwa loyalitas dia harus kepada penjualnya jika nanti dia dimerdekakan. Kalau dia dibeli kemudian dimerdekakan, maka dia harus loyalitas kepada penjualnya tadi, tuannya tadi. Maka syarat yang demikian batal. Kalau budak itu sudah merdeka, sudah mau terserah mau dia mau apa. Bahkan loyalnya harusnya mestinya kepada yang memerdekakan, bukan yang menjual. Maka syarat tersebut batal, tapi akadnya tidak batal. Akad jual belinya tadi sah. Dia menjual budak dengan, ya, tapi dia mensyaratkan nanti kalau dimerdekakan harus loyal kepada dia, penjualnya. Maka ini batal. Syarat seperti itu batil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamal wala liman a'taqa. Sesungguhnya loyalitas itu mestinya kepada orang yang memerdekakan. Loyalnya kepada orang yang memerdekakan budak tersebut. Barirah ini termasuk yakni budak yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karenanya, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu yambagi lil muslimi alladhi yastaghilu bil bai'i wasyira' ayyata'allama ahkamal bai'. Semestinya seorang muslim yang dia sibuk dengan jual beli, dia mestinya belajar tentang hukum jual beli. Wa ma yasihu fihi min ash-shurut wa ma la yasih. Dia belajar tentang syarat-syarat yang sah atau syarat-syarat yang tidak sah, supaya dia tahu. Hatta yakuna ala basiratin fi muamalatihi, sehingga dalam melakukan muamalah jual beli dia sesuai dengan ilmu yang benar. Walitang qati al khusumatu wal munaza'atu bainal muslimin. Kalau yakni orang yang bergelut dalam bisnis perdagangan ini dia mengetahui tentang syarat-syarat jual beli, sah tidaknya syarat tersebut, maka ini akan menghilangkan atau memutuskan permusuhan dan perselisihan di kalangan kaum muslimin. Sebab kata saya, fa inna ghalibaha yansa'u min jahlil mutabayyi'aini aw ahadahuma aw ahadihima bi ahkamil bai'. Karena keumumannya terjadinya khusumat, permusuhan, terjadinya munazaat, perselisihan satu dengan yang lainnya dalam jual beli itu muncul karena kebodohan orang yang melakukan transaksi jual beli. Dia tidak ngerti tentang masalah jual beli, sehingga terjadi sekian yakni khusumat, permusuhan ataupun saling yakni berselisih satu dengan yang lainnya. Atau salah satu dari keduanya tidak mengerti tentang hukum jual beli. Wastiratuhum syurutun fasidah, sehingga kemudian mereka mensyaratkan dengan syarat-syarat yang rusak atau syarat-syarat yang batil. Mensyaratkan dengan syarat-syarat yang batil. Ini kaum muslimin yang terjun dari yang terjun di bidang bisnis perdagangan, hendaknya dia tahu mempelajari tentang ilmu jual beli, sehingga dia tidak terjatuh pada perkara yang diharamkan atau dia memakan harta saudaranya tanpa hak, tanpa benar, tanpa atau cara yang benar. karena Allah SWT melarang dari perkara tersebut. La ta'kulu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an tijaratin illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian, sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara batil, kecuali dari jalur perdagangan yang mana kalian saling ridho satu dengan yang lainnya. Orang bisa saling ridho satu dengan yang lainnya itu ketika syarat-syarat tadi dipenuhi dalam jual beli. Kalau enggak dipenuhi, akhirnya yang satu tidak puas dengan yang lainnya, atau dia merasa tertipu sehingga terjadi cekcok satu dengan yang lain dalam jual beli tersebut. Hingga sering kita dapati orang-orang di pasar itu mereka saling cekcok satu dengan yang lainnya. Nah, karena barang dagangan itu tadi, atau karena jual beli yang tidak benar tadi. Nah, kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk pada bab yang lainnya adalah bab tentang hukum khiyar dalam jual beli. Adanya hak memilih dalam jual beli. Khiyar itu hak memilih, membatalkan atau melangsungkan akad jual beli. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizallahu dinul Islam dinun samkhun samilun. Agama Islam ini adalah agama yang mudah, yang syamil, yang sempurna. Yura'i al-masaliha wadzuruf. Agama Islam ini menjaga kemaslahatan-kemaslahatan dan keadaan-keadaan tertentu. Wa yarfa'ul haraja wal masyaqqata 'anil ummah. Agama Islam ini mengangkat kesulitan dan kesusahan dari umat ini. Diangkat kalau ada kesulitan, ada sesuatu yang memayahkan, yang menyebabkan susah dari umat ini, diangkat oleh agama ini. Wa min dzalika ma sara'ahu fil bai' min ita'il khiyari lil 'aqid. Di antara perkara itu yang ada di dalam agama Islam ini, yakni mensyariatkan dalam jual beli untuk diberi pilihan bagi orang yang melakukan akad. Dikasih pilihan mau melanjutkan akadnya atau membatalkan. Nah, ini ada pilihan, diboleh dikasih khiyar seperti itu. Liyatarawwa fi amrihi wa yangdura fi maslahatihi mi wara'i tilka shufqah. Agar supaya dia menjadi puas dalam perkaranya tersebut, urusan jual belinya tadi, dan agar supaya dia bisa melihat kemaslahatan yang timbul dari sebab jual beli itu. Apakah yang dia beli itu mengandung maslahat atau enggak? Mengandung manfaat atau enggak? Fayuktimu ala ma yu'ammalu mi waro'ihi al-khiyaru. Agar, yakni, dia mendapatkan apa yang diharapkan dibalik daripada jual beli tersebut. Wayuhjimu wa taraji'u amma la yara fi maslahati. Dan juga agar supaya dia bisa mengembalikan atau membatalkan dari sesuatu yang dia tidak melihat padanya ada kemaslahatan. Karena yang namanya jual beli itu terkadang seseorang sebenarnya tidak ingin beli, tapi secara sempotan dia beli. Setelah dilihat-dilihat, ternyata kok ini saya beli ini, kenapa ya saya beli ini tadi? Tidak ada maslahatnya dia beli. Kemudian dia lihat perkaranya sebelumnya, oh ini saya tidak butuh ini. Kemudian dia ingin mengembalikan. Ada khiyar di situ, selama ada sekian banyak khiyar pilihan bagi orang yang berakad. Ketika dia masih di majelis di situ, dia pikir-pikir, kok saya beli ini di sini masih ada di depan toko itu, boleh dia mengembalikan. Ada khiyar majelis selama pembeli dan penjual belum berpisah, dia boleh mengembalikan di tempat tersebut. Nanti akan kita bahas di sini. Fal khiyaru fil bai' maknahu talabu khairil amraini minal imdo'i awil fashi. Khiyar, pilihan dalam jual beli, maknanya adalah talabu khairil amrain. Dia menuntut mana dua perkara yang lebih baik bagi dia, atau meminta atau menuntut mana yang lebih baik dari dua perkara itu. Minal imdo, apakah dia mau melangsungkan jual beli atau dia membatalkan jual beli. Ini dua perkara ini yang dia inginkan dari khiyar itu. Dia meminta mana yang lebih baik dari dua perkara tersebut, yaitu perkara melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli. Kalau dia lihat itu yang terbaik adalah dia melangsungkan jual beli, ya sudah, berarti berlangsung jual beli itu. Tapi kalau dia melihat bahwa jual beli itu yakni kurang berkenan, tidak yakni mengandung masyarakat bagi dia, dia boleh membatalkan. Wawa samaniyatu aqsam. Khiyar itu di sini ada 8 bagian dalam masalah khiyar. Awalan yang pertama adalah khiyarul majlis. Namanya khiyar majlis. Maksudnya al-makanul ladhi jara fihi tabayyu'. Yani tempat yang berlangsung di situ jual beli. Majelis di situ tempat berlangsungnya jual beli. Falikulli minal mutabayyi'aini al-khiyaru ma dama fil majlis. Maka setiap dari dua orang yang sedang melakukan jual beli ada hak pilih selama mereka masih ada di majelis tersebut, di tempat tersebut. Selama masih ada di tempat itu, orang boleh memilih membatalkan atau melangsungkan akadnya, akad jual belinya. Wa dalilu qaulu sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'a ar-rajulani, jika dua orang mereka mengadakan jual beli, fa kullu wahidin minhumā bil khiyār, maka setiap dari salah satu dari keduanya ada khiyar, ada hak pilih. Malam yatafarroko, selama keduanya belum berpisah. Wakana jami'an, dan keduanya masih ada di tempat tersebut. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini namanya khiyar majlis. Jadi tidak ada barang yang sudah dipegang harus dibeli, itu tidak ada. Nah, ini tidak benar sistem seperti itu. Pegang barang harus beli, tidak ada khiyar, ini tidak benar. Ada khiyar dalam jual beli. Nah, khiyar majelis namanya, boleh. Yakni penjual membatalkan barang yang dia jual atau pembeli membatalkan barang yang dia beli. Mungkin dia menjualnya kemurahan, tidak jadi dia jual. Maaf, saya enggak jadi jual karena ini gini misalnya, enggak masalah selama masih ada di majelis tersebut. Nah, begitu pula pembeli enggak boleh marah. Karena memang boleh di situ penjual membatalkan apa yang dia jual. Begitu pula ketika pembeli membeli barang kepada penjual, sudah transaksi, sudah dibayar, namun masih di situ, sama-sama masih di situ. Pembeli pikir-pikir, kok saya beli barang ini enggak, kayaknya belum waktunya, dia pengen kembalikan lagi. Ya diterima. Penjual harus menerima, dia punya hak pilih untuk mengembalikan barang itu selama keduanya belum berpisah, masih ada di majelis tersebut. Nah, ini kalau orang tahu tentang jual beli ya dia akan legowo, artinya akan terima, karena memang syariat membolehkan. Membolehkan untuk adanya hak pilih tadi, hiyar bagi pembeli ataupun penjual. Sehingga tidak terjadi yakni munazaat tadi, perselisihan ataupun khusumat, saling bermusuhan. Enggak suka kalau barangnya dikembalikan, jangan gitu. Makanya orang penjual ataupun pembeli disyaratkan adalah orang yang memang dia bisa yakni mengolah hartanya yang dia belanjakan. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan fi isbati syari' hiyarul majlis bil bai' hikmatun wa maslahatun lil muta'aqidain. Syariat menetapkan adanya hiyar majlis dalam jual beli itu ada hikmah dan ada kemaslahatan bagi orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Waliyah sula tamamur ridha alladhi syaratahu ta'ala biqauli antaradim minkum. Agar supaya juga sempurna keridhaan antara penjual dan pembeli tadi. Tidak, istilah bahasa kita enggak gerundel seperti itu. Sudah beli, dia merasa tidak ingin beli barang itu, mau dikembalikan enggak boleh. Akhirnya pembeli yakni enggak ridho seperti itu. Pembeli enggak ridho karena dia ingin mengembalikan, mau belum dipakai, belum diapa, mau dikembalikan enggak boleh. Masih di tempat itu, belum pergi kemana-mana. Nah, ini dalam rangka untuk supaya keridhaan masing-masing itu sempurna. Tidak ada ganjalan di dalam hati orang yang melakukan transaksi jual beli. Ini syariat mengatur demikian. Sebagaimana yang Allah SWT syaratkan antaradim minkum. Kecuali jual beli yang kalian saling ridho di antara kalian. Kalian saling ridho, saling puas, maka sempurna keridhaan itu ketika ada khiyar. Ada khiyar majlis di sini. Fa innal 'aqda yaqau baghtatan min ghairi tarawwin wala nadhar fil qimah. Karena terkadang akad jual beli itu terjadi tiba-tiba. Tanpa dia yakni melihat tentang harga yang sedang dia lakukan transaksi tersebut. Nah, nilai daripada barang tersebut tanpa dia lihat. Nah, tiba-tiba dia beli sesuatu barang seperti itu. Ternyata harganya kemahalan. Nah, loh kok saya beli barang ini harganya kemahalan. Loh, saya kemarin beli barang ini, dia baru melihat seperti itu dan masih ada di tempat. Boleh dia kembalikan, Pak, enggak jadi beli. Ya, ini karena begini. Pokoknya enggak jadi beli intinya, maka penjual pun harus menerima selama masih ada di tempat dan belum berpisah keduanya, boleh ada khiyar, hak pilih mau melanjutkan jual belinya atau membatalkan akad jual belinya. Karena memang demikian, orang pergi ke pasar itu seperti itu. Terkadang pengen beli ini, pengen beli ini, pengen beli ini, ternyata ada sesuatu yang dia beli, dia sebenarnya enggak berkeinginan untuk membeli. Ya karena ada uang itu saja tadi. Faqtadat mahasin hadhihi syari'atil kamilati ayyajala lil aqdi hurman yatarawwa fihi al mutabayyin. Maka kebaikan daripada syariat ini menentukan kebaikan yang sempurna yang ada dalam syariat yang sempurna ini menentukan ayyaj'ala lil akdi khurman, untuk menjadikan terhadap akad itu adalah khurman, yakni kemuliaan. Ya tarawi fil mutabayyani, mutabayyani, agar masing-masing orang yang melakukan jual beli dia itu merasa yakni puas dengan jual beli yang dia lakukan, agar jangan sampai ada ketidakridhaan. Wa yu'idani an-nadhar, begitu pula keduanya bisa melihat kembali apa yang sedang dia lakukan, akad yang dia lakukan itu benar-benar dia berkeinginan membeli itu, penjual menjual, pembeli juga berkeinginan membeli barang tersebut. Wa istadriku kullu waqitin minhuma, dan masing-masing yakni mendapati dari jual beli itu memang telah ada keridhaan satu dengan yang lainnya. Falikulli minal mutabayyi'aini al-khiyaru bimujibi hadzal haditsis syarif. Maka untuk setiap dari orang yang melakukan jual beli ini ada khiyar yang harus berdasarkan hadis yang mulia ini. Yang ditetapkan keharusan tersebut berdasarkan hadis yang telah disebutkan tadi. Malam yatafarraqu bi abdaniha mim makani tabayyu', selama keduanya belum berpisah, badan keduanya belum berpisah, masih ada di tempat tersebut. Mim makani tabayyu', selama masih ada di tempat jual beli tadi. Kemudian masalah yang lainnya terkait dengan khiyar ini, fa in asqatal khiyar bi antabaya'a ala an la khiyara lahuma au asqatahu ahaduhuma saqat. Kalau kemudian pembeli dan penjual kemudian menggugurkan khiyar, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, masing-masing setuju barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi misalnya, berarti tidak ada pilihan ini. Kalau salah satu dari keduanya membatalkan khiyar, menggugurkan khiyar, boleh. Tidak ada khiyar, ini pokoknya kamu beli, kalau sudah diteliti, dilihat, sudah mantap, beli. Sudah beli tidak boleh dikembalikan lagi, berarti tidak ada khiyar kan seperti itu, menggugurkan khiyar. Setuju apa tidak? Kalau masing-masing setuju berarti tidak ada khiyar, gugur khiyar tersebut. Walazimal bayu fi haqqihima aw haqqi man asqatahu minhuma bimujaril aqd. Maka jual beli tersebut tetap yakni berlangsung pada hak salah satu dari keduanya atau hak orang yang memutuskan yakni adanya khiyar di antara keduanya, semata-mata akad tadi. Li'anna al-khiyar haqqul lil-'aqid, karena khiyar ini adalah haknya orang yang sedang melakukan akad, pembeli atau penjual. Wa yasqutu bi-isqatihi, kalau salah satu dari keduanya dia menggugurkan khiyar tersebut, ya khiyar tersebut gugur hak bagi orang yang melakukan akad. Ini berdasarkan sabda Nabi tadi, malam yatafarraqa aw yuhayyara ahaduhumal akhar, selama keduanya belum berpisah atau salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lain. Kemudian perkara yang lainnya yang mesti diketahui juga, wa yukhramu ala ahadima ayufariqu akhahu biqasdi isqatil hiyar, diharamkan untuk salah satu dari keduanya untuk kemudian memisah di antara dua orang yang melakukan akad jual beli. Artinya segera dipisahkan orang ini supaya apa tadi, dengan tujuan menggugurkan khiyar. Dengan tujuan menggugurkan, setelah dijual sudah tahu pergi ini ada orang ketiga yang berusaha memisahkan dua orang ini yang sedang melawan. Kemudian akhirnya enggak ada khiyar kan seperti itu. Ini enggak boleh, haram. Orang mengadakan transaksi kemudian tiba-tiba ya ini dia berusaha untuk memisahkan diri dengan yang lainnya supaya tidak ada khiyar di situ. Sudah selesai kita saya mau pergi ya. Setelah pergi dia pikir-pikir loh ini kok saya beli ini begini-begini. Sudah tidak ada khiyar. Tapi di situ nanti ada khiyar kalau memang dia merasa ditipu dengan penipuan yang besar. Ada khiyar goben namanya. Ini berdasarkan Umar bin Su'aib, hadis Amr bin Su'aib. Di dalamnya disebutkan wala yahilul lahu ayyufarriquhu khasyata ayyastaqilahu. Tidak halal bagi dia untuk memisahkan saudaranya karena takut khawatir dia akan mengembalikannya. Khawatir dia akan mengembalikannya. Ini adalah khiyar majelis. Jadi selama masih ada dalam majelis tempat jual beli, maka penjual ataupun pembeli boleh membatalkan akad jual belinya. Ini hukumnya demikian, sehingga jangan sampai penjual tidak mau menerima barang yang dibeli oleh pembeli yang dia membatalkan karena dia tidak berkeinginan membeli barang itu. Karena masih ada khiyar, karena yang demikian itu seringkali terjadi. Sudah dibeli, saya tidak mau menerima lagi seperti itu. Akhirnya pembeli enggak ridho. Dia ingin mengembalikan uangnya, ingin ditambah lagi, tapi penjual tidak mau menerima. Kemudian yang kedua adalah khiyarus syart. Khiyar, hak pilih dengan syarat. Maksudnya adalah bi'ayyastaritul muta'akidani al-khiyaru fi sulbi aqdi au ba'dal aqdi fi muddati khiyaril majlis muddatan ma'lumah. Yani orang yang sedang melakukan akad, dua orang yang sedang melakukan akad mensyaratkan artinya khiyar pada saat terjadinya akad. Atau setelah terjadinya akad pada atau selama khiyar majelis dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi dalam bentuk yang kedua ini, orang yang saling berakad, mereka mensyaratkan khiyar di saat terjadinya akad tadi. Atau di saat setelah akad dalam tempo tertentu di khiyar majelis tersebut, yakni tempo yang ditentukan atau waktu yang telah ditentukan. Maka ini dibolehkan, khiyar syarat. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al muslimu na'ala syurutihim. Orang-orang muslim itu sesuai dengan atau di atas syarat-syarat mereka. Orang muslim berdasarkan syarat-syarat mereka. Kalau mereka sudah mensyaratkan sesuatu ya sudah. Diterima atau tidak syarat itu. Kalau enggak terima ya jangan melakukan akad seperti itu. Jangan melakukan akad dengan orang yang memberikan syarat kepada kita. Dan berdasarkan keumuman firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian ketika kalian telah yakni mengadakan akad perjanjian dalam jual beli tadi. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafidzallah, wa yasihu ayyastarita Al-mutabayani al-khiyara li'ahadima dunal akhar. Boleh orang yang mengadakan jual beli itu mensyaratkan adanya khiyar untuk salah satu dari keduanya tanpa yang lainnya. Salah satu dari penjual atau pembeli mensyaratkan khiyar itu tadi. Li'anal haqqa lahuma, karena hak khiyar itu adalah milik keduanya. Pakai fama taradhiya, selama keadaannya kedua saling ridho maka dibolehkan. Selama keduanya penjual dan pembeli saling ridho, maka khiyar syarat ini yang disyaratkan salah satu dari kedua orang yang melakukan transaksi jual beli maka dibolehkan. Selama tadi syaratnya tadi apa? Syaratnya yang tidak menyelisihi hukum daripada syariat yang ada di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah hiyarul gubni. Goben tadi, hiyar goben. Maksudnya idza gubina fil bai'i gubnan yakhruju anil adah fayakhayyarul magbunu minhuma bainal imsaki warradd. Khiyar guben maksudnya adalah jika ditipu dalam jual beli dengan penipuan yang keluar dari kebiasaan. Maka orang yang ditipu itu dia diberikan pilihan antara dia menahan barang yang telah dia beli atau dia mengembalikan. Diberikan pilihan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dirar, tidak boleh memandorotkan dan memberikan mandorot kepada orang lain. Ini orang yang ditipu dalam jual beli. Penipuan yang yakni di luar adat kebiasaan, artinya terlalu besar penipuan itu. Kalau mungkin ditipu 1.500, 2.000 atau besarnya 10.000 lah, ya. Itu ya mungkin dianggaplah biasa misalnya seperti itu. Tapi kalau sudah sampai ratusan ribu dia ditipu seperti itu kan besar. Nah, tipu sampai ratusan ribu. Harga barang 50 ribu dia beli 200 ribu misalnya. Ketipu dia 150 ribu, besar. Maka orang ini boleh diberikan khiyar, hak khiyar pada dia. Tentunya orang yang ketipu tersebut dia tidak ridho dan dia inginnya juga mengembalikan barang tersebut. Dasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu malum ri'in muslimin illa bitibati nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim melainkan dengan kerelaannya. Kalau dia tidak rela karena ditipu, berarti barang yang apa, uang yang dia makan dari saudaranya itu haram. Berarti dia makan harta yang haram. Kalau saudaranya tadi enggak rela. Tidak rela dia diambil atau ditipu hartanya tersebut. Wal magbun lam tatib nafsuhu bil ghabn, orang yang ditipu tentunya dia tidak rela dengan penipuan itu tadi. Wa in kana al ghabnu yasiran qad jarat bil adaf al khiyar, Maka jika tipuan itu hanya ringan, yang biasalah secara adat kebiasaan orang menipu seperti itu secara yakni tidak besar, maka tidak ada khiyar. Kalau hanya 1.000, 2.000 masa mau dikembalikan misalnya, nah, ya udahlah biarin 2.000, 3.000. Tapi kalau sampai ratusan ribu, nah, tentunya orang yang ditipu ini tidak rela. Kalau tidak rela, dia ingin minta dikembalikan barang itu, uangnya dikembalikan dan barangnya dikembalikan lagi, maka harus dikasihkan. Kalau tidak dikasihkan, berarti penjual memakan harta saudaranya, harta saudaranya secara batil, dan itu haram. Dan jualan yang seperti itu tidak mengandung berkah, tidak mengandung barokah. Dan banyak gambaran terkait dengan masalah yakni apa khiyar goben ini tadi. Di antaranya salah satu gambarannya, ada 3 gambaran di sini. Salah satu gambaran daripada khiyar goben yang tertipu adalah talakir rukban, menjemput orang yang datang. Orang dari desa datang membawa barang, dijemput di luar pasar. Nah, kan ada orang yang menjemput orang-orang itu di luar pasar. Nah, wal muradu bihim, yang dimaksud mereka ini adalah al-qadimu lijal bisila'ihim, orang yang datang dari yakni dari desa untuk ya, dalam rangka menjual barang mereka di negeri tersebut. Faida talakkohum wastaro minhum, dan lalu jika orang kota ini tadi menjemput mereka di luar pasar lalu membeli dari barang mereka, watabayyana anna qad gobanahum gobnan fahishan, dan nampak jelas bahwa mereka telah tertipu dengan tertipu yang sangat besar, walahumul khiyar, maka orang tadi mempunyai hak khiyar. Nah, dan kadang seperti itu, harga di pasar sekian, dia jemput orang tadi di tempat mana di luar pasar dengan ya ini harga sekian. Nah, kalau sekilonya di pasar sudah mencapai 5.000 misalnya, dia beli di situ 3.000, itu sekilonya. Nah, jadi harusnya dia dapat 5.000, dapat 3.000. per kilo, kalau per ton misalnya beras misalnya, kalau sampai tontonan 2.000 kali berapa itu? Nah, banyak penipuan yang banyak seperti itu. Maka tadi apa, orang yang datang tadi dia punya hak khiyar untuk membatalkan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la talaqqau al jalab, faman talaqqahu fastara minhu fa idza ata sayyiduhu suqa fa huwa bil khiyar. Jangan kau menjemput orang yang datang tadi, orang desa yang datang ke kota untuk menjual barang. Faman talaqqahu fastara minhu, maka barang siapa yang menjemputnya dan lalu dia membeli barang darinya, lalu pemilik barang itu datang ke pasar, dia mengetahui ternyata harga di pasar sangat yakni tinggi, maka dia boleh memilih untuk membatalkan jual belinya. Rawahu Muslim. Maka dalam hadis ini fanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam antalakil jalab kharijas suq. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjemput orang yang mau menjual barang di luar pasar. Alladzi tubau fi sila, yang dijual di luar pasar tersebut barang dia. Wa amarahu anna idza atal ba'i'a suq, dan Nabi memerintahkan agar bahwasanya apabila penjual tadi dia datang ke pasar, alladzi tu'rafu fihi qiyam sila, yang diketahui harga barang tersebut, Wa arafa dzalika fa huwa bil khiyar, dan dia mengetahui, ya, mengetahui itu maka ada khiyar bagi dia. Baina ayyam dial bai au yafsakh, antara dia melangsungkan jual beli itu atau membatalkan. Tentunya kalau ya ini penipuannya sangat besar, ya tentu akan dia batalkan. Dia mendapatkan keuntungan, dia datang dari jauh menjual barangnya, ternyata dia dijemput orang di luar sana dengan harga yang kurang wajar istilahnya. Maka orang yang dijemput tadi, dia punya hak khiyar ketika dia datang ke pasar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, asbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam li rukbanil khiyar idza tulukku li anna fihi naw'at tadlis wa ghis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk orang yang datang tadi, dia mendapatkan hak pilih jika dia dijemput seperti tadi, karena padanya di dalamnya termasuk dari salah satu bentuk tadlis, ya. Tadlis atau ghis. Ya. Tadlis itu bentuk penipuan, ya. Menipu orang. Ya. Dia dijemput dari luar pasar, dibeli barangnya sekian, ya. Tidak sampai pasar sudah laku semua, kan senang ya misalnya. Diborong lah seperti itu. Orang desa barang sampai pasar barangnya laku semua. Tinggal pulang bersih, ternyata di pasar ternyata harganya tinggi, ya. Nah, dia misalnya kemudian lihat di pasar dan mengetahui harganya sekian, banyak pedagang atau apa pedagang di situ berani harga misalnya 5.000, ternyata di luar dia dibeli 2.000, dia boleh membatalkan, nah, boleh membatalkan karena tadi apa penjemputan yang seperti itu termasuk bentuk daripada tadlis atau ghis, penipuan terhadap orang yang datang membawa barang tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini yang bisa kita sampaikan. Ini salah satu bentuk penipuan dalam jual beli, sehingga yang demikian itu dilarang, ya, karena itu adalah bentuk daripada goben, yang mana yakni penjual tadi diberi hak pilih untuk melangsungkan atau membatalkan jual belinya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.